Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para santri mat ilmi rahmani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari al-usul min ilmil usul karya Syekh Muhammad ibn Salah al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada bab al-akhbar, yaitu hadis. Pengertian khobar. Khobar lughatan dalam bahasa Arab artinya an-naba', berita. Dan yang dimaksud bihi dengan khobar dalam situasi ini adalah semua yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa min qaulin, berupa sabda Nabi atau perbuatan Nabi, atau takririn, persetujuan Nabi, aw wasfin atau sifat Nabi. Takrir artinya ya, boleh jadi takrir terhadap ucapan, boleh jadi takrir terhadap perbuatan. Seorang sahabat mengucapkan satu ucapan tertentu, Nabi memujinya, maka ini takrir. Atau sahabat melakukan satu perbuatan tertentu, Nabi mengetahuinya dan tidak mempermasalahkannya, ini juga takrir. Demikian juga termasuk hadis wasfin, menceritakan tentang sifat Nabi atau keadaan Nabi. Wasfin di sini mencakup dua hal, wasfin khalqiyin atau wasfin khuluqiyin, sifat tentang fisik Nabi, tentang bagaimanakah rambutnya Nabi, lembutnya tangan Nabi dan sebagainya. Ini wasfun khalqi. Atau wasfun khuluqi tentang akhlaknya Nabi, Nabi seorang yang pemalu, atau Nabi adalah seorang yang tidak kasar dan sebagainya. Waqad sabaqal kalamu, dan telah lewat pembahasan tentang al-ahkam min katsir minal qaul, berbagai macam ketentuan seputar ucapan, baik firman Allah ataupun hadis Nabi, sabda Nabi, semuanya sudah kita bahas, atau banyak yang sudah kita bahas, itu berupa amar atau berupa nahi dan seterusnya. Oleh karena itu maka di bab al-akhbar ini yang mau dibahas adalah perbuatan Nabi. Wa amal fi'lu, adapun perbuatan Nabi, maka perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada anwa'un, beberapa macam. Yang pertama adalah apa yang Nabi lakukan karena tuntutan Jibrillah. Karena tuntutan Jibrillah, kemanusiaan atau tabiat kemanusiaan. Yaitu kal akli, makan karena lapar, minum karena haus, wenaum dan tidur ketika ngantuk. Fala hukma lahu fi dzatihi, maka tidak ada hukum untuk zat perbuatan tersebut. Tidak ada hukum untuk apa, hukum makan karena lapar, itu tidak ada hukumnya. Pada zatnya itu sendiri tidak ada hukumnya. Apa hukum tertidur ketika ngantuk, itu tidak ada, tidak ada hukumnya. Pada zat perbuatan makan atau minum atau tidur itu sendiri, apa hukum buang air besar ketika kebelet, itu tidak ada hukumnya. Pada zatnya itu sendiri tidak ada hukumnya. Namun walakin qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu, atap akan tapi boleh jadi diperintahkan atau dilarang, lisa babin, karena sebab tertentu. Ya, maka makan itu bisa diperintahkan, bisa wajib dan diperintahkan. Manakala tidak makan, mati. Tapi hukum asal dan hukum dasar dari makan itu tidak ada hukumnya. Itu maka jika karena sebab tertentu maka ada hukum bagi makan, minum, tidur, kencing, berak dan yang lainnya. Karena ada sebab tertentu. Kemudian yang kedua, waqad yakunu lahu sifatun matlubah. Boleh jadi perbuatan tersebut memiliki tata cara tertentu. Ya, maka semacam makan dengan tangan kanan, ya, sifatun matlubah, sifat yang diperintahkan, semacam makan dengan tangan kanan. Perlu diketahui pendapat jumhur ulama, makan dengan tangan kanan itu hukumnya mustahab dan tidak wajib. Namun sebagian ulama menilai bahasanya perintah makan dengan tangan kanan itu wajib. Atau sifat tersebut adalah sifat yang manhiyun anha, terlarang, semacam makan dengan tangan kiri. Ya, maka hukum dasar dari makan ya, itu tidak ada hukumnya. Ya, dia bisa punya hukum dari dua sisi. Yang pertama kalau ada sebab tertentu. Ya, makan ketika tidak makan bisa menjadi sebab kematian. Maka diperintahkan. Makan yang jika dikonsumsi makanan tersebut menyebabkan kematian, maka menjadi terlarang. Ya, karena sebab tertentu. Atau ada pada tata cara makannya. Ada pada tata cara makannya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, berdiri ataukah tidak dan sebagainya. Maka nanti ada yang matlubah atau manhiyun anha, diperintahkan atau dilarang. Kemudian apa yang kedua, apa yang Nabi lakukan bihasa bil hadah, karena budaya. Ya, maka pembahasan faktor budaya itu pada dasarnya tertuju pada perbuatan Nabi, tidak pada kaul Nabi. Tidak pada kaul Nabi. Tidak pada perkataan Nabi. Dan pembahasan tentang budaya mempengaruhi hadis itu berkenaan dengan fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi, bukan sabda atau perkataan Nabi. Maka apa yang Nabi lakukan biasa sesuai dengan al-adah, itulah budayanya. Kasih fatilibah, semacam model pakaian. Maka model pakaian yang paling jamak di masa Nabi adalah izar dan rida. Itu yang paling populer. Meskipun yang Nabi sukai itu qamis alias thawb alias sejenis jubah. Namun yang paling populer, paling familiar, paling dominan yang jamak di masyarakatnya Nabi, masyarakat para sahabat dan yang lain, muslim ataupun non muslim, adalah pakaian izar dan rida. Ya, maka apa hukum pakai izar dan rida? Famubahun fi haddi dzatihi, maka mubah pada zatnya. Boleh jadi diperintahkan atau dilarang lisa babin, karena satu sebab tertentu. Di antara sebabnya terlarang ya, karena sebab itu menjadi pakaian suhrah. Ya, pakaian yang menyebabkan orang tersebut jadi pembicaraan. Pakaian yang menyebabkan orang itu menjadi bahan gunjingan. Maka jika ada laki-laki pakai izar dan ridak di kesehariannya di tempat kita, ya, ke masjid pakai izar dan ridak, ya, dan seterusnya, ya, rapat RT juga pakai izar dan ridak, ya, gotong royong, ya, juga pakai izar dan ridak, ya, maka ini jadi libasus suhrah. Ini libasus suhrah yang terlarang. Yang terlarang minimal dengan larangan makruh. Ya, maka terlarangnya lisababin karena satu sebab. Ya, maka tentang atau misalnya contoh budaya yang lain adalah memakai imamah. Memakai imamah, sorban. Ya, maka apakah ini termasuk pembahasan perbuatan Nabi ataukah mencakup juga sabda Nabi? Maka ini perlu ditelaah terlebih dahulu. Karena untuk sorban itu di samping ada perbuatan Nabi, ada sabda Nabi tentang keutamaan-keutamaan sorban. Di antaranya ada hadis yang mengatakan salat pakai sorban 70 kali lebih baik daripada salat tanpa sorban. Namun hadisnya dhaif. Kesimpulannya disimpulkan oleh sebagian ulama, misalnya kesimpulan Al-Albani, hadis-hadis tentang keutamaan sorban itu seluruhnya dhaif. Ya, kalau itu seluruhnya dhaif berarti masuknya tidak di pembahasan qaul Nabi. Ya, maksudnya yang valid cuma semata-mata perbuatan Nabi. Dan ini Nabi pakai ya, karena tuntutan budaya. Itulah yang tutup kepala yang familiar di masa Nabi. Ya. Nih, tutup kepala yang paling familiar di masa Nabi yaitu sorban. Maka ini hukum dasarnya mubah saja. Tidak ada nilai istimewanya. Karena hukumnya adalah mubah lihat di hati. Terpuji ataukah atau kemudian ada perubahan hukum itu karena menunggu faktor tertentu. Kalau di satu tempat, ya, boleh jadi di Yaman atau di sebagian negara-negara Afrika, atau kemudian boleh jadi di Afghan atau di Pakistan, itu satu hal yang jadi budaya, ya, yang familiar, ya, maka nanti bisa kita katakan itu yang lebih dianjurkan. Jangan aneh-aneh pakai model yang lain, karena itu yang familiar di situ adalah pakai sorban. Ya, kalau pakai songkok ini jadi bahan pembicaraan, jadi libas suhrah, ya jangan pakai songkok dan seterusnya. Kemudian apa yang Nabi lakukan, dan itu adalah wajil khususi, ya, hukum khusus untuk Nabi. Fayakunu mukhtasan bi, maka itu khusus untuk Nabi. Semacam wisal fi saumi, puasa wisal, puasa dua hari atau lebih tanpa buka dan tanpa sahur. Ya, bahasa Jawanya puasa ngebleng. Ya, maka ini dibolehkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun itu khusus, hukum khusus untuk Nabi. Contoh yang lain, nikah dengan hibah, yaitu seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi, maka Nabi boleh menikahinya. Dan ini tidak, ini hukum khusus untuk Nabi. Ini tidak boleh untuk orang yang lain, meskipun dia alim, ulama, orang yang saleh, dia tidak boleh nikah dengan bentuk hibah. Dan termasuk atau yulhaq dimasukkan ke dalam nikah dengan hibah adalah akad nikah tanpa mahar. Kalau akad nikah tanpa mahar, redaksinya aku terima nikahnya, walinya mengatakan ku nikahkan, laki-lakinya mengatakan aku terima nikahnya, namun tanpa mahar, maka itu yulhaku bin nikah bil hibah, dinilai sama dengan nikah dengan hibah. Kalau nikah dengan hibah, seorang perempuan datang pada Nabi, wahai Nabi, kuhibahkan diriku padamu. Dan Nabi mengatakan, saya terima hibahmu, selesai. Maka dengan menggunakan lafad nikah namun tanpa mahar, itu tidak sama dengan nikah dengan hibah, cuma yulhaqu bihi, dianggap sama. Namun wala yuhkam, tidaklah dinilai itu adalah hukum khusus ila bidalil, kecuali dengan dalil, karena hukum asal Nabi dan perbuatan Nabi adalah bisa diteladani. Jadi siapa yang menetapkan itu hukum khusus untuk Nabi, dialah yang berkewajiban menyertakan dan membawakan dalil dan wijhatul dalil yang jelas. Kemudian yang keempat, apa yang Nabi lakukan? Ta'abudan, dalam rangka beribadah, dalam rangka mendekatkan kepada Allah. Maka hukumnya untuk Nabi wajib. Fawajibun alaihi, wajib bagi Nabi melakukannya. Hatta yasula al-balaghu, sehingga terwujudlah al-balagh, penyampaian. Karena wajib mentabligkan wahyu alaihi atas Nabi. Nabi punya kewajiban tabligh. Nah, maka itu menyampaikan dengan perbuatan untuk hal-hal yang tidak akan tersampaikan kecuali dengan perbuatan, wajib hukumnya bagi Nabi. Nabi dosa jika tidak melakukannya. Adapun untuk umatnya, thumma yakunu manduban fi haqqihi wa haqqina. Jika kadar tabligh itu sudah tersampaikan, sudah terwujud, maka Nabi masih melakukannya, itu hukumnya sunnah. Ini misalnya anggap saja perbuatan tersebut itu sudah tersampaikan ke umat dengan sekali perbuatan yang dilihat oleh banyak orang. Maka Nabi melakukannya untuk yang kedua kalinya, itu tidak wajib. Namun sunnah. Sehingga fayatsumma yakunu manduban, kemudian menjadi dianjurkan fi haqqihi, untuk Nabi, wa haqqina, dan untuk kita umatnya. Ala asal akwal, menurut pendapat yang paling kuat. Ya, karena semata-mata perbuatan Nabi yang bisa kita tangkap, bahasanya perbuatan tersebut dalam rangka untuk ibadah, itu diperselisihkan. Apakah ini menghasilkan hukum wajib ataukah menghasilkan hukum mustahab? Ini ada sejumlah pendapat. Di sini disampaikan asal akwal, pendapat yang paling kuat, itu menghasilkan hukum anjuran. Apa alasannya? Ini berikutnya alasannya. Wadzalika, dan hal tersebut, karena perbuatan Nabi dalam rangka beribadah menunjukkan kalau itu masru'. Dan hukum asalnya tidak ada hukuman karena meninggalkan. Sehingga kesimpulannya, jadi itu perbuatan tersebut masru', namun tidak ada hukum jika ditinggal, tidak ada hukuman jika ditinggalkan. Dan inilah pengertian dan hakikat mandub alias sunnah. Misalnya dzalika, contohnya adalah hadis Aisyah. Aisyah ditanya, bi'ai syai'in, perbuatan apakah yang, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memulai pertama kali melakukannya ketika beliau masuk ke dalam rumah. Aisyah mengatakan, Nabi bersiwak. Maka tidak ada tentang masalah bersiwak ketika masuk rumah kecuali semata-mata perbuatan Nabi. Tidak kita jumpai perintah dan kaul Nabi. Fayakunu manduban, maka hukumnya adalah hukum anjuran. Contoh yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyela-nyelai jenggotnya ketika berwudu. Dan di sini dinilai menyela-nyela jenggot itu tidak termasuk membasuh wajah. Kalau itu dianggap termasuk membasuh wajah, maka yakunu bayanan lil mujmal, maka ini perbuatan Nabi yang merupakan bayan untuk mujmal, berarti masuk poin yang kelima. Namun itu di sini berangkat dari asumsi menyela-nyela jenggot bukanlah bagian dari membasuh wajah. Wa innama huwa fi'lun mujarradun. Namun itu semata-mata perbuatan Nabi, fayakunu manduban, maka hukumnya adalah mandub. Alias dianjurkan. Ini berangkat dari asumsi ya, bahwasanya jenggot itu bukan bagian dari membasuh wajah. Yang boleh jadi jenggot itu bukan bagian dari wajah bisa jadi menjadi ruang debatable. Boleh jadi itu ada di situ sisi ruang untuk debatable, karena definisi pokok wajah ya sampai dagu. Ketika kemudian orang mengatakan loh di ya maka ini, lihiyah itu yang nempel di dagu, maka dia bagian dari dagu. Maka menyela-nyelai jenggot dalam rangka supaya air itu sampai ke kulit dagu, ya ini bagian dari membasuh wajah. Nah, maka mungkin ada wijhatun nadhar, sisi pandang seperti itu. Maka ini klop dan klik ya, pernyataan ini manakala berangkat dari asumsi kalau takhilul lihyah itu ya, bukan bagian dari membasuh wajah. Kemudian apa yang Nabi lakukan sebagai penjelasan untuk dalil yang global dari dalil-dalil Quran dan Sunnah. Fawajibun alaihi, maka untuk Nabi itu wajib. Hatta yasulal bayan, sehingga terwujudlah penjelasan. Karena tablik itu wajib alaihi atas Nabi. Nah, setelah kadar cukup untuk tablik itu sudah terwujud, sudah terpenuhi, ثُمَّ يَكُنُ لَهُ هُكْمُ ذَلِكَ نَسِلْ مُبَيَّنْ, kemudian untuk Nabi hukum perbuatan tersebut adalah sama dengan hukum teks yang dijelaskan. فِيهَقِّ untuk Nabi, وَهَقِّنَ adalah untuk kita umatnya Nabi. فَإِنْكَنَا wajiban, kana ذَلِكَ الْفِيلُ wajiban, jika ternyata teks yang mau dijelaskan itu hukumnya wajib, maka perbuatan yang menjelaskannya hukumnya wajib. Jika teks tersebut dianjurkan, maka perbuatan tersebut juga mandub alias dianjurkan. Contoh yang wajib adalah perbuatan sholat al-wajibah yang wajib yang Nabi lakukan untuk menjelaskan global dari firman Allah Ta'ala, wa aqimu sholata, tegakkan atau kerjakanlah sholat. Contoh yang lain adalah sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua rakaat di belakang makam Ibrahim setelah selesai tawaf. Itu dalam rangka menjelaskan firman Allah Ta'ala, wattakhidhu min makam Ibrahim musalla, jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Hai itu di mana majik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam taqaddama, melangkah maju menuju makam Ibrahim sambil Nabi membaca ayat ini. Maka praktek Nabi untuk dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Padahal dua rakaat di belakang makam Ibrahim itu hukumnya sunnah. Maka praktek beliau untuk hal tersebut hukumnya juga sunnah. Ya, demikian yang beliau sampaikan. Ya, untuk poin yang kelima, maka kalau bayan mujmal itu mengikuti hukum, ringkasnya adalah mengikuti hukum mujmalnya. Ya, contoh mujmalnya waqimu shalah, tegakkan salat, ini mujmal. Bagaimanakah itu mengerjakan salat? Nabi jelaskan dengan perbuatannya. Maka perbuatan ini menjelaskan waqimu shalah, sedangkan aqimu shalah hukumnya wajib. Maka perbuatan Nabi untuk menjelaskan waqimu shalah hukumnya wajib. Namun wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat dalam masalah ini untuk poin yang kelima, hukum perbuatan Nabi yang menjelaskan hukum mujmal itu perlu, tidak bisa kita simpulkan secara global semacam ini, namun nanti perlu dicek kasus per kasus. Dengan menimbang indikator-indikator yang ada, jika indikatornya adalah menunjukkan indikator wajib, maka hukumnya wajib. Namun jika tidak, maka tidak. Maka warka'u ruku'lah kalian, dan rukuk hukumnya wajib. Kemudian Nabi praktek rukuk. Kemudian di sana ada tata cara rukuk. Realitanya menunjukkan tidak semua tata cara rukuk itu wajib. Padahal ini bayanul mujmal. Bayanul mujmal. Wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian junub maka mandilah. Kemudian Nabi praktek bagaimanakah mandi, selangkah demi selangkah, ada tahapan-tahapan mandi, dan itu hukumnya tidak wajib. Dan praktek Nabi itu kalau untuk langkah demi langkahnya tidak wajib, yang diambil wajibnya cuma mengguyurkan air ke seluruh badan. Maka menimbang contoh-contoh kasus seperti itu, maka yang tepat untuk bayanul mujmal itu tidak kita beri penilaian global. Nah, nanti kita cek kasus per kasus dengan menimbang indikator-indikator yang ada. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bacakan beberapa faedah yang berkenaan dengan afalun nabi dari Sarah al-usul min ilmu usul, takribul husul. Ya, tentang kemudian definisi perbuatan jibillah. Definisinya adalah hiyal af'al allati la yakhlu dhurruhi minha, adalah perbuatan yang semua makhluk hidup yang bernyawa itu pasti melakukannya. Semacam makan, minum, tidur, berdiri, duduk dan lain-lain. Kemudian tentang poin perbuatan karena faktor budaya. Maka saya ingin bacakan sarahnya. Apa yang Nabi lakukan karena budaya masyarakatnya yang beredar di tengah-tengah masyarakat, semacam model pakaian. Karena maka adalah di antara budaya kaum beliau, mereka memakai imamah, sorban, izar warida, dan ini pakaian yang paling dominan, wal qamis, dan ini pun dipakai oleh sebagian, dan itu yang lebih Nabi sukai. Kemudian dan jubah, kemudian memakai sarawil, memakai khuf. Ya, sepatu, sejenis sepatu terbuat dari kulit. Maka ini contoh yang lain untuk perbuatan karena faktor budaya. Maka ini adalah mubah pada zatnya, boleh jadi diperintahkan atau dilarang karena satu sebab, dan boleh jadi punya ada sifat yang diperintahkan atau dilarang. Semisalnya pakaian itu mubah pada zatnya itu sendiri, tidak diperintahkan, tidak dilarang. Namun bisa jadi berpakaian itu diperintahkan karena faktor eksternal semacam menutup aurat, atau dilarang karena satu sebab, semisal pakai sorban dan jubah bagi orang yang dalam kondisi ihram. Dan ada tata cara mengenakan pakaian yang diperintahkan, semacam ditinggikan di atas mata kaki bagi laki-laki. Atau ada kemudian sifat yang terlarang atau diperintahkan untuk ditinggalkan, semacam pakaian dari sutra bagi laki-laki atau pakaian suhrah. Wa man fa'ala hadzal naw'a, dan siapa yang melakukan hal ini, yaitu perbuatan Nabi yang karena faktor budaya yang hukum dasarnya adalah mubah, maka siapa yang melakukan hal ini, misalnya pakai sorban, pakai izar dan rida, dan niatnya adalah ta'asib bin Nabi, meladani Nabi SAW, fa'idna yuthabu ala niyatihi, maka ada pahala untuk niatnya, wala ala fi'lihi, namun tidak ada pahala untuk perbuatannya. Orang pakai jubah, maka itu ada pahala untuk niatnya dan tidak ada pahala untuk perbuatannya. Karena apa yang dilakukan di sini bukan sasaran keteladanan, dan Nabi pun melakukannya bukan karena tuntutan ibadah, namun karena tuntutan budaya masyarakat setempat. Namun di sini dicontohkan walaisa min hadzal naw'i ifa'ulihyah. Dan tidak termasuk dalam hal ini masalah memelihara jenggot, khilafan li ba'dil mutakhirin, menyelisih sebagian orang belakangan. Maka mereka menyebutkan ada sebagian orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memelihara jenggot karena ta'abudan, namun memelihara jenggot karena budaya masyarakatnya. Sehingga kemudian boleh dikerok dan dicukur habis. Ya, kesimpulan semacam ini tidaklah benar karena Nabi SAW memerintahkan untuk memelihara jenggot. Artinya walam yaqtasir ala mujaradil fi'li. Melihara jenggot itu bukanlah semata-mata perbuatan. Yang kita komentari ini budaya itu kalau berkaitan dengan perbuatan Nabi, yang murni perbuatan Nabi. Maka kalau untuk melihara jenggot itu tidak bisa dimasukkan di bab ini. Betul itu perbuatan Nabi, namun tidak murni perbuatan Nabi. Ada perintah Nabi, dan yang dimaksudkan di bab ini adalah hanya khusus yang membahas yang perbuatan Nabi, yang murni perbuatan Nabi. Seandainya hadis tentang keutamaan memakai sorban itu ada yang sahih, maka tidak pas dimasukkan di sini. Harus dipindah ke pembahasan kaul, bukan tentang pembahasan af'al atau perbuatan Nabi. Kemudian ke kaul, nanti kaulnya ini menunjukkan perintah ini bukan hukum anjuran atau hukum wajib, nanti ditelaah lebih lanjut. Dan ketika kaul berupa keutamaan sorban itu tidak ada yang sahih, dan realitanya Nabi pakai, nah ini baru yang dimasukkan dalam babul af'al. Wal aslu fil wal al-amri al-wujub, dan hukum asal perintah dalam perintah melihara jenggot adalah wajib. Namun di sini tentang masalah budaya ada tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang nanti debatable. Ini karena budaya atau karena tuntutan, karena tuntutan budaya ataukah memang ini ta'abud dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nanti di sebagian kasus ada yang debatable. Karena ini karena membaca dan memastikan ini niat Nabi ta'abud. Ini harus membaca indikator-indikator. Nah, indikator-indikator yang ada, apakah semuanya sepakat menuju satu titik ini ta'abut ataukah tidak? Nah, maka dimungkinkan nanti ada ruang debatable. Ini ada wilayah yang ya abu-abu. Itu satu hal yang menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Contohnya gondrongnya Nabi. Nabi itu gondrong. Ya, rambutnya gondrong. Nah, gimana gondrongnya Nabi? Apakah ini takaruban ilallah ataukah itu model familiar tren, ya, tren masanya? Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ini ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang menilai itu takaruban ilallah, sehingga dianjurkan untuk gondrong. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan tentang rambut gondrong, itu satu hal yang merupakan dianjurkan seandainya bukan karena biayanya. Artinya orang yang punya biaya dalam arti waktu dan duit untuk menuntut kemudian konsekuensi dari gondrong tadi, karena gondrongnya tidak boleh gondrong penguk, ya. Gondrong tidak perawat, banyak kutunya dan sebagainya, tidak boleh kalau itu. Ya, gondrongnya harus gondrong yang wangi, ya, bersih, ya, ya, tersisir rapi. Ya. Maka harus punya waktu untuk sisiran, waktu untuk pakai keramas, ya, waktu untuk pakai minyak rambut. Nah, itu ya, dia harus menyisihkan waktu untuk itu, dan itu cuma itu butuh duit untuk sisir. Kalau rambutnya pelontos kan nggak perlu duit untuk beli sisir, ya, tidak perlu duit untuk beli minyak rambut. Maka Imam Ahmad mengatakan itu dianjurkan, dari pendapat beliau itu dianjurkan seandainya bukan karena beratnya, ya, seandainya bukan karena biayanya. Artinya menurut beliau, ya, yang punya biaya dianjurkan. Enggak punya biaya untuk ngurusi rambut, kesehatan rambut, kerapian rambut, ya, ya, maka tidak dianjurkan untuk gondrong dan lebat, ya. Ya. Ya, tapi kalau punya waktu dan punya biaya untuk beli, ya, cermin, beli, ya, sisir, beli sampo, ya, minyak wangi, minyak rambut, nah, ya, kemudian punya waktu untuk melakukan itu semua karena ya, waktunya longgar, ya, tidak harus dikejar banyak tuntutan, ya, ya, maka dianjurkan. Namun untuk yang punya kesibukan sehingga rambutnya tidak terurus, jadi gimbal, ya, maka tidak boleh, ya, baginya. Oh, kok kemudian ternyata di rumahnya tidak ada cermin, tidak ada sisir, nah, berarti tidak punya biaya untuk beli cermin dan sisir, berarti ya jangan gondrong. Namun sebagian ulama yang lain, lebatnya rambut Nabi yang cenderung gondrong itu adalah karena tuntutan budaya, tren rambut di masa silam. Dan di antara yang berpendapat demikian, Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala di syarah beliau untuk ya, Mandumah Qaid Fiqhiyah wa Usulihi, atau syarah Mandumah Qaid Fiqhiyah wa Usulihi. Nah, kemudian di sarannya terdapat ada tambahan jenis perbuatan Nabi. Di matan Al-Usul min Ilmu Usul disebutkan 5 jenis perbuatan Nabi. Maka ada 2 tambahan. Ya, yang keenam adalah ma fa'alahu ittifaqan min ghair qasdin. Perbuatan Nabi yang sifatnya kebetulan, tidak disengaja. Misalnya Nabi ketika di Mekah itu tinggal di daerah Abtah. Saat haji, beliau tinggalnya di daerah Abtah. Nah, tinggalnya Nabi ketika saat haji dan melalui prosesi kegiatan ibadah haji, ya, bahasa lainnya hotelnya Nabi itu di daerah Abtah. Nah, apakah dianjurkan untuk cari hotel di daerah Abtah? Nah, jawabannya tidak. Maka la yusra' mutaba'atuhu fihi, tidak disyariatkan mengikuti Nabi dalam hal ini. Karena Nabi SAW tidak bermaksud dengan hal tersebut, ta'abbud, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah ma tarakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang Nabi tinggalkan. Perbuatan yang Nabi tinggalkan. Nah, kenapa ini dimasukkan di bab al-af'al? Wa tarku fi'lun, karena tidak berbuat itu perbuatan. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dalil kalau tidak berbuat itu adalah berbuat. Tidak berbuat itu adalah berbuat, dalilnya Al-Maidah 63. Ya, Allah katakan laula yanhahum rabbaniyun wal ahbaru an kahulimul isma wa aqlimus sah. Kenapa para rabbani, para pendidik dan para ulama tidak melarang mereka dari ucapan dosa mereka dan makan makanan yang haram? Maka Allah mencela ulama Yahudi. Di mana letak celaannya? Karena tidak melakukan nahi mungkar. Tidak melakukan nahi mungkar terhadap kaumnya. Maka ini tidak melakukan nahi mungkar, berarti meninggalkan perbuatan. Namun Allah tutup ayatnya di Al-Maidah 63, labi samakanu yasnaun. Sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Maka tidak berbuat oleh ayat dinyatakan sebagai perbuatan. Yasnaun. Padahal apa yang dimaksud dengan yasnaun di sini? Tidak melakukan nahi mungkar. Itu tidak berbuat. Dan apa yang tidak Nabi lakukan itu nanti hukumnya bisa macam-macam, dengan menimbang indikator, dengan membaca dan mempertimbangkan indikator-indikator yang lain. Maka tarku Nabi bisa menghasilkan hukum haram, semacam Nabi tidak mau jabat tangan dengan perempuan. Bisa menjadikan hukum makruh, semacam Nabi tidak makan bawang, atau Nabi tidak mau makan dhab. Itu ala qaul, menurut satu pendapat menunjukkan makan dhab hukumnya makruh. Ya, meskipun ada pendapat yang lain yang mengatakan makan dhab hukumnya mubah. Ya, namun ada pendapat, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani, makan dhab itu hukumnya makruh. Ya. Maka tarku Nabi dalam hal ini, Nabi tidak mau makan dhab, itu menghasilkan hukum yaitu makruh. Bisa menunjukkan anjuran, semacam meninggalkan salat-salat rawatib pengiring salat fardu saat safar kecuali qabliyah subuh. Itu satu hal yang dianjurkan. Dan bisa jadi tarku Nabi itu menunjukkan tidak wajib, semacam Nabi tidak mengambil zakat dari sayur mayur yang itu sudah ada di masa Nabi. Ya, kemudian kembali ke matan dan kita lanjutkan dengan takrir atau pendiaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma takriruhu sallallahu alaihi wasallam, adapun takrir atau pendiaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu, maka ini adalah bukti bolehnya hal tersebut. Namun menunjukkan boleh ala wajah dalam bentuk yang Nabi setujui. Dan takrir itu boleh jadi kaulan Nabi mentakrir, mendiamkan dan menyetujui satu perkataan, ataukah mendiamkan dan menyetujui satu perbuatan. Contohnya adalah Nabi menyetujui satu perkataan. Contohnya adalah Nabi menyetujui budak perempuan yang ketika ditanya di manakah Allah, dia menjawab fisama, di atasnya langit. Nabi tidak memberikan komentar negatif untuk jawaban budak perempuan ini. Kalau pertanyaan ainallah, ini perbuatan Nabi. Maka siapa yang melarang pertanyaan ainallah, ya, maka dia menyalahkan Nabi karena Nabi melakukannya. Sedangkan jawaban fisama itu takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban budak perempuan tersebut dan Nabi tidak menyalahkannya. Bahkan Nabi menjadikannya sebagai indikator positif. Maka orang yang menggugat jawaban fisama, maka dia menggugat takrir Nabi. Kalau orang yang menyalahkan pertanyaan ainallah, maka dia menyalahkan Nabi. Ya, kemudian wamisalu ikrah dan contoh pendiaman Nabi terhadap perbuatan adalah pendiaman Nabi kepada Sahibu Sariyah, seorang panglima pasukan yang yakra' li ashabihi, yang mengimami sholat kawan-kawannya dan dia tutup setiap rakaat dengan qul huwallahu ahad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanyakan padanya, kenapa dia melakukan hal itu? Maka orang-orang bertanya padanya. Maka dia mengatakan, li'annaha sifat Rahman. Karena surat Al-Ikhlas itu isinya adalah sifat Rahman. Deskripsi, penggambaran tentang sifat Allah. Wa ana uhibbu an aqra'aha, dan aku ingin membacanya. Maka Nabi SAW menyampaikan, akhbiruhu, sampaikan kepadanya, annallaha yuhibbuhu, kalau Allah mencintainya. Karena kesukaannya terhadap surat Al-Ikhlas dikarenakan konten dan isinya, bukan karena pendeknya. Ya, orang sekarang ya, itu penggemar surat Al-Ikhlas, namun motifnya berbeda. Ini serupa, namun tak sama. Ya. Sama-sama penggemar Al-Ikhlas, yang satu motifnya adalah kontennya yang dianggap luar biasa, menyentuh hati karena menceritakan zat yang aku cintai. Dan yang lainnya motifnya berbeda, maka nilainya berbeda. Maka perbuatan yang sama itu tidak mesti nilainya sama. Contoh yang lain, Nabi mendiamkan orang-orang Ethiopia yang bermain di masjid. dalam rangka untuk mengambil simpati hati mereka alal Islam, untuk nyaman dengan Islam. Maka tadi disampaikan di awal, hukum untuk takir itu adalah jawaz ala wajah ala di akarahu. Adalah boleh dalam bentuk yang telah, yang dalam bentuk yang Nabi diamkan. Bentuk prakteknya gimana? Nah, yang seperti itu sama seperti itu, maka hukumnya boleh. Maka sahibu syariah ini, dia bentuknya adalah bukan baca Al-Fatihah setiap rakaat. Bentuk dia cinta pada surat Al-Fatihah, bentuknya bukan ini, pokoknya Al-Fatihah Al-Ikhlas rukuk, nanti Al-Fatihah Al-Ikhlas rukuk, bukan seperti itu bentuknya. Dan bentuknya Al-Fatihah kemudian surat apa, kemudian Al-Ikhlas baru rukuk. Al-Fatihah surat apa, nanti ditambah Al-Ikhlas baru rukuk. Ini bentuknya. Maka harus dicocokkan dulu bentuknya. Harus dicocokkan dulu bentuknya, wajahnya harus sama. Setelah itu baru dikasih hukum-hukumnya, Pak. Jawaz. Boleh. Yaitu tidak dicela, namun tidak, namun bukan berarti disarankan dan dimotivasi untuk melakukannya. Sehingga apakah dianjurkan kita ketika kita jadi imam berbuat sebagaimana perbuatan sahabat? Ini jawabannya enggak. Yang dianjurkan adalah berbuat sebagaimana perbuatan Nabi. Dan apakah Nabi demikian? Jawabannya enggak. Cuma jika ada orang yang berbuat semacam ini, tidak diingkari, tidak disalahkan, dipersilahkan, dimonggokan, ya, asalkan seperti wajah, seperti bentuk yang mendapatkan persetujuan dari Nabi. Kemudian amma ma waqa, adapun apa yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengetahuinya, maka tidak dinisbatkan kepada Nabi. Maka tidak kita sebut sebagai takrir perbuatan di masa Nabi, namun kita tidak tahu itu sampai pada Nabi ataukah tidak. Akan tetapi, lakin akan tetapi hal tersebut adalah tetap bisa menjadi hujah menurut penulis, bukan karena itu persetujuan dari Nabi, namun li'iqrarillahi lahu, karena mendapatkan persetujuan langsung dari Allah. Alasannya oleh karena itu sahabat berdalil radhiyallahu anhum tentang bolehnya azal, yaitu ngumpuli istri, namun sebelum keluar air mani maka kemaluan dicabut, kemudian sehingga air maninya tumpah tidak di kemaluan istri. Maka menurut sahabat, dalam ini Jabir, sahabat yang dimaksudkan adalah Jabir. Ya, jadi beliau berdalil bolehnya azal karena Allah mentakrir, Allah mendiamkan mereka sahabat yang melakukan hal semacam itu ketika Al-Quran turun. Ini Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, kunna na'zilu, kami melakukan azal, wal-Quranu yanzilu, dan Al-Quran masih turun. Maka mungkin karena kata-kata kunna, kami, maka tadi dikatakan istadalla as-sahabah dalam bentuk jamak, bukan as-sahabi. Zada Muslim, dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, qala Sufyan, Sufyan mengatakan, seandainya itu adalah sesuatu yang terlarang, tentu Al-Quran telah melarang kami untuk melakukannya. Dan di antara dalil pendukung bahasanya persetujuan Allah, pendiaman dari Allah itu hujah, anal af'alal mungkar, tabasi perbuatan mungkar, yang orang-orang munafik menyembunyikannya, itu ternyata Allah jelaskan dan Allah beberkan dan Allah mengingkarinya. Fadalla, maka ini menunjukkan bahasanya apa yang Allah diamkan, fawajais, maka itu hukumnya boleh. Kemudian contoh hadis yang disandarkan pada Nabi, min waswin tentang sifat, fi khuluki tentang akhlak Nabi. Ada hadis yang mengatakan Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Di hadis yang lain, Nabi adalah orang yang paling pemberani. Dan contoh yang dinisbatkan pada Nabi SAW berupa sifat fil khilqah, sifat fisik Nabi. Contohnya adalah ya, hadis yang mengatakan kalau Nabi itu riba'ah minarijal, laki-laki yang riba'ah. Apa itu riba'ah? Tidak jangkung, tidak pula cebol, namun pertengahan antara itulah fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan macam-macam khobar, ini pembahasannya, ya, pembahasan ilmu mustalah hadis sebenarnya sampai akhir bab. Kalau pembahasan ilmu usul fikihnya, ya sampai mungkin tadi takrir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang jadi materi pokok, materi sebenarnya dari ilmu usul fikih. Kalau poin ini, nah ini adalah tambahan yang bisa kita katakan ada yang letak pokoknya adalah di pembahasan ilmu mustalah hadis. Maka khobar atau hadis terbagi dilihat dari kepada siapakah disandarkan, terbagi menjadi tiga macam. Maka al-khobar atau hadis itu terbagi bi'tibar dengan melihat disandarkan pada siapa, terbagi tiga macam, marfu', mauquf, dan maqtu'. Marfu' adalah apa yang dinisbatkan pada Nabi SAW, baik itu hakiki ataupun hakikatan ataukah hukman. Maka marfu' nanti ada dua macam, marfu' hakiki dan marfu' hukmi. Marfu' hukmi itu kurang lebih terjemahnya dianggap marfu'. Maka marfu' hakiki, semisal betul-betul sabda Nabi, perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi. Marfu' hukmi adalah apa yang disandarkan pada sunnah Nabi atau masa Nabi atau semacam itu. Mimma, yaitu indikator-indikator yang lain dulu tidak menunjukkan kalau Nabi itu adalah mubasyaratihi iyahu, melakukannya secara langsung. Maka contoh marfu' hukmi adalah sahabat mengatakan sunnah Nabi demikian-demikian. Atau di masa Nabi kami berbuat demikian-demikian. Wa minhu contoh yang lain dari ucapan seorang sahabat, ya, kami diperintah atau kami dilarang atau semacam itu. Seperti ucapan Ibnu Abbas, manusia diperintahkan agar kegiatan terakhir mereka adalah bil bait, di dekat Ka'bah, yaitu tawaf, yang disebut dengan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ila annahu khufifa anil haidin, namun ada keringanan untuk wanita haid. Maka tawaf wada itu hukumnya wajib kecuali untuk wanita dalam kondisi haid. Contoh yang lain, marfu hukmi, ucapan Mu'atiyah, kami dilarang untuk mengiring jenazah, namun Nabi tidak menegaskannya kepada kami. Kemudian yang kedua adalah mauquf, adalah hadis yang dinisbatkan pada sahabat, walam yathbut lahu hukmu raf'i, namun tidaklah ada baginya hukum rofa. Maka mauquf, ini sama dengan qaulu sahabi, sama dengan madhabu sahabi. Dan ulama berselisih pendapat apakah madhabu sahabi itu hujah ataukah tidak, bisa jadi dalil ataukah tidak. Kesimpulan penulis, madhab sahabi alias yang mauquf-mauquf yang sahih itu adalah hujah menurut pendapat yang paling kuat, kecuali jika menyelisih nas atau menyelisihi sahabat yang lain. Jika menyelisih nas, maka yang diambil adalah nas. Jika menyelisih sahabat yang lain, maka ditimbang dan diambil yang paling kuat dari keduanya. Maka di sini disampaikan bahasanya madhabu sahabi, pendapat sahabat, ya, itu hujah dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak menyelisih nas dari Nabi. Kemudian yang kedua, tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Di tempat yang lain, Ibnu Utsaimin mengatakan syaratnya tiga. Syarat yang tidak disebutkan adalah sahabat tersebut adalah min ulama'i sahabat. Bukan Arab Badui yang pernah jumpa dengan Nabi sekali seumur hidup. Ini sahabi. Dia bukan ulama'u sahabat. Ulama'u sahabat mereka gak ulama dengan Nabi sehingga mereka belajar bagaimanakah membuat fatwa, bagaimanakah berfatwa, bagaimanakah membuat menyimpulkan hukum dengan mengamati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat adalah orang yang pernah kumpul dengan Nabi dan saat kumpul dengan Nabi beriman dengan Nabi. Kemudian mati di atas iman meskipun diselai murtad. Asalkan ketemu Nabi itu beriman, setelah Nabi wafat murtad, setelah itu di akhir hidup itu kembali beriman, wahasuna islamuhu dan baik keislamannya, maka dia sahabi. Maka di sini digunakan istama'a berkumpul. Dan yang dimaksud dengan berkumpul ini adalah berkumpul riil. Tidak digunakan kata-kata ya melihat Nabi. Karena kalau menggunakan kata-kata melihat Nabi, nanti sahabat yang buta tidak masuk definisi. Agar sahabat Nabi yang buta itu tetap masuk dalam definisi sahabat, maka digunakan kata-kata man istama'a atau redaksi yang semisal man laqiya, siapa yang berjumpa atau berkumpul dengan Nabi meskipun tidak melihat. Maqta adalah hadis yang dinisbatkan sebagai perkataan tabi'in atau orang setelahnya. Maka misalnya perkataan Imam Ahmad, perkataan Imam Syafi'i yang ada sanadnya sampai Imam Syafi'i, ya maka itu disebut maqta. Dan tabi'i adalah orang yang kumpul dengan sahabat dan saat kumpul dengan sahabat beriman dengan Rasul dan mati dalam keadaan beriman. Dan macam-macam hadis dengan melihat jumlah jalurnya. Maka khobar atau hadis terbagi melihat turuk jumlah jalurnya menjadi dua macam, mutawatir dan ahad. Mutawatir adalah marwahu jama'atun kathirun, adalah apa yang diriatkan oleh orang dalam jumlah yang banyak, mustahil menurut hukum adat, mereka bersepakat untuk bohong. Kemudian mereka sandarkan apa yang mereka beritakan itu kepada syai'in mahsusin, sesuatu yang bisa diindra, yaitu maksudnya yang bisa dilihat atau didengar. Dan bukan disandarkan kepada ra'yun atau pendapat. Maka definisi mutawatir yang disampaikan di sini adalah definisi mutawatir yang bersifat global, mencakup hadis Nabi atau bukan hadis Nabi. Kalau untuk mutawatir yang khusus untuk hadis Nabi, maka tidak perlu kalimat wa asnaduhu ila sa'in mahsus, itu tidak perlu. Karena semua hadis Nabi itu pasti disandarkan kepada sa'in mahsus. Nanti ada rangkaian sanad, kemudian ujungnya qala sallallahu alaihi wasallam. Ini mahsus. Atau ini ada rangkaian sanad, nanti ujungnya ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat mengatakan ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian demikian. Itu sudah pasti, tidak perlu didefinisikan, pasti hadis itu ujungnya seperti itu. Ujung setelah rangkaian perawi itu ujungnya seperti itu. Sehingga tidak perlu kalimat wasnaduhu ila syai'in mahsus. Wa asnadu ila sa'in mahsus, ini berlaku untuk ya, dan definisi utuh semacam ini berlaku untuk semua berita. Kapan bisa disebut mutawatir? Ya, maka kapan itu berita itu mutawatir? Kapan rahasia umum yang tidak tergolong berita mutawatir? Ya, kapan isu? Nah, ini membedakan tiga hal ini. Ini pakai definisi yang ada di sini. Maka dia harus jamaah kathirun. Dan itu di semua jalurnya berbeda-beda. Jalurnya beda-beda. Misalnya kalau pakai tolak ukur sebagian ulama, tolak ukur Suyuti itu 10 jalur. Misalnya kita ngacu pakai pendapat ini 10 jalur. Ada berita bahasanya tadi siang jam habis duhur ada tabrakan karambol di depan Wisma Haji. Nah, ini kapan ini disebut berita mutawatir? Ya, manakala ya, ada 10 jalur. Saya dapatin dari 10 jalur. Ini A ke B, B-nya mengatakan saya melihat. Ini saya punya jalur kedua, C, kemudian D, D mengatakan saya melihat. Ini. Kemudian C, D, E, F, A. E dari F, F mengatakan saya melihat. Sampai 10. Semuanya kemudian saya terima. Maka ini berita mutawatir ada. Tadi habis duhur ada tabrakan karambol di depan di ring road depan asrama haji. Atau ini tadi mahsusnya bisa melihat atau mendengar. Mendengar. Mendengarnya, maka misalnya ini F dan G, ada jalur F dan G. F, saya dari F, dari G. G mengatakan saya mendengar suara tabrakan. Kuas sekali. Tidak mendengar. Saya enggak lihat, cuma dengar suara. Dan itu suara tabrakan. Dan itu posisinya di mana? Suara benturan mobil dengan mobil. Kuas. Nah, ini mendengar. Ujungnya mendengar. Nah, contoh yang tidak disandarkan pada sa'in mahsus, misalnya ada jalur jalur X ke Y, ini X dari Y, Y mengatakan X ini dapatnya dari Y, kemudian Y mengatakan ada tabrakan karambol di depan asrama haji. Maka ini ujungnya adalah ra'yu, bukan sa'in mahsus. Lawan dari sa'in mahsus adalah ra'yu, pendapat. Nah, sanad berita itu saya mendengar atau saya melihat. Tidak boleh ujungnya X dari Y. Y mengatakan ada tabrakan karambol. Nah, ini ra'yu dia. Ini ra'yu dia. Ini opini dia kalau bahasa sekarang. Dalam dunia wartawan. Ya, dunia jurnalistis. Bedakan antara opini dengan fakta. Nah. Ya, berita mutawatir itu harus ujungnya fakta. Saya melihat, saya mendengar. Tidak boleh ujungnya opini. Bla bla bla ngomong. Alias ra'yu alias opini. Nah. Kalau orang itu punya 10 jalur, tadi kan mutawatir syaratnya 10 pakai Suyuti. 10 jalur, namun bentuknya itu opini. A dari B, A dari B, kata A, B bilang ada tabrakan karambol di depan asrama haji. Saya dapat berita ini, saya dapat kalimat ini dari C. C mengatakan Kalau dia dapat dari D, apa ucapan D? D bilang ada tabrakan karambol di depan asrama haji. Gitu sampai 10, itu bukan berita, itu bukan mutawatir. Itu bukan berita mutawatir karena ujungnya itu wahyu, bukan syai'un mahsus, suatu yang indrawi. Dan tujuan ulama menambahkan hal ini di antara faedahnya adalah untuk mengatakan bahasanya akidah-akidah yang sesat semacam akidah Isa itu adalah anak Tuhan dan sebagainya, itu bukan berita mutawatir. Di antara tujuannya demikian. Kemudian khobar tentang khobar akidah sesat yang dimiliki oleh Hindu, oleh Buddha, itu semua bukan khobar mutawatir. Karena seandainya ada jalur sanadnya, itu ujungnya adalah ra'yu. Ujungnya anggap saja itu ada jalur sampai generasi generasi sahabatnya atau muridnya Isa, maka cuma nanti akan muridnya Isa mengatakan Isa adalah Tuhan. Itu ra'yu. Muridnya Isa mengatakan Isa adalah Tuhan. Karena tidak mungkin muridnya Isa mengatakan saya melihat Isa adalah Tuhan. Tidak. Itu tidak bisa. Saya mendengar firman Allah menegaskan Isa adalah Tuhan. Tidak bisa. Nanti dia jadi nabi. Padahal nabinya itu Isa. Gitu. Maka ada persatuan ilah se'in mahsus itu tujuannya dan diantara faedahnya untuk menegaskan bahasanya segala mu'taqadat dalalat, keyakinan-keyakinan yang sesat itu meskipun demikian banyak beredar di komunitasnya, itu semua tidak termasuk khabar mutawatir. Orang Hindu punya khabar mutawatir. Bahasanya misalnya Dewa Brahma itu adalah yang menciptakan jagat raya. Kalau seandainya mereka punya sanad, seandainya punya sanad, itu tidak punya, ya, maka ujungnya itu tidak akan mengatakan saya melihat Dewa Brahma menciptakan langit dan bumi dan menciptakan saya. Ya bisa. Kan tidak mungkin bisa. Ujungnya itu pasti ra'yu. Ujungnya pasti ra'yu. Mentok sanadnya akan mengatakan Dewa Brahma adalah dewa pencipta jagat raya, ya kan? Faham? Ini faedah ma'asnadu ila se'in amrin mahsus. Itu semua itikad agama kebatilan, itu berita tentang ini, tentang keyakinan sesat mereka itu banyak sekali. Demikian tersebar di komunitasnya dan jumlah mereka banyak, jutaan atau ya, jutaan manusia. Nah, apakah itu berita mutawatir? Tidak. Dari mana kok tidak? Harus asnadu ila sa'in mahsus. Dan mereka tidak bisa akan mendatangkan ya, sa'in mahsus. Ya, sa'in mahsus saya melihat bahasanya ya, apa, Siwa itu penghancur langit dan bumi. Ya, kan tidak bisa lihat. Nanti ujungnya paling-paling adalah ra'yu. Statement, opini. Ya, Siwa adalah dewa penghancur jagat raya. Sehingga untuk menegaskan bahasa itu bukan berita keyakinan-keyakinan yang sesat yang ada pada agama-agama di luar Islam dan yang lainnya dan yang sejenisnya, maka itu bukan berita mutawatir, maka ada persyaratan asnaduhu ila syai'in mahsus, saya melihat atau saya mendengar. Bukan sekedar opini, bukan sekedar statement, namun saya melihat. Nah, seperti itu yang bisa disebut khabar mutawatir. Maka semisal orang kemudian membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan itu berdasarkan kesimpulan. Maka Ustadz Fulan ngisi di Masjid A. Ngisi di Masjid A. Maka dia menjadi mubtadi karenanya. Maka kalau yang kemudian bisa jadi khabar mutawatir itu cuma cuma kalimat yang pertama. Ada 10 jalur. Bilang saya melihat Ustadz Fulan ngisi di Masjid A. Saya melihat Ustadz Fulan ngisi di Masjid A. Ada 10 jalur. Tapi kemudian fanus mubtadi'nya itu tidak bisa disebut khabar mutawatir. Khabar sudah mutawatir, dia itu mubtadi'. Nah, itu tidak bisa. Karena itu bukan khabar. Bukan khabar mutawatir. Itu bukan khabar mutawatir. Paling bantar khabar mutawatir itu dalam masalah ini sampai jalur kepada Syekh Fulan mengatakan kalau A mubtadi, nah itu bisa jadi khabar mutawatir. Bisa jadi khabar mutawatir. Ini mendengar, ini mendengar, ini mendengar, ini mendengar, ada jalur. Nah, bisa jadi khabar mutawatir. Bahasanya Syekh Fulan memberikan vonis bid'ah pada vonis mubtadi untuk si A atau si B. Namun kalau beritanya itu berita yang tersebar, si A kemudian ngisi di masjid A, masjid tertentu, kemudian dan dia mubtadi, sehingga oleh karena itu dia mubtadi, maka ini perlu dikat kalau orang itu cerdas membaca, baca yang khobar mutawatir itu ini, sedangkan ini itu opini, yang ini opini ini bisa pas dan tidak, realitanya apa, buktinya apa, karena yang bisa jadi khobar mutawatir itu keberadaan Ustadz A ngisi, adapun sehingga karena itu dia mubtadi, maka itu bukan syai'un mahsus. Maka dia tidak masuk dalam pembahasan khabar mutawatir. Karena itu bukan sesuatu yang syai'un mahsus, itu opini, itu ra'yu. Gitu. Ini supaya, ini contoh yang lain supaya benar penggunaan kalimat ini khabar mutawatir, ini berita mutawatir. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baqta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.